Surah Paulus ka Titus. Titus pasal saung. Surah yang garijaiku i Paulus, batua Allah Ta'ala, bo suro Yesus Kristus, ka anakku i Titus. Aku ni pelisi bo ni suro Allah Ta'ala, mantulungi tau-tau to ni pelisina, ala ira maro mompara saya ia. Pade aku bo ni surona, manggeni ira mompara saya pepatuduki to na konona, to nanggeni ira, matubu ante ingu to masipato, kato pompara saya Allah Ta'ala. Isi pepatuduki etu to napokona, ira mamala manjaru maka matubu mabelo, samperi kasaya saena. Etu to ni janji Allah Ta'ala ridamba pamulana, tempo dunia e ida apa ni pajadina. Pade ninjani tamo, Allah Ta'ala da anodava, po janji na namala rapara sayata. Vei-vei, ri tempo to ni pakatantu namboto, ia numpu panjani po janjina itu ke manusia, riara tesa to niuli kareba belo. Pada kareba itu ni para saya ke aku, ala rakeni ke pura-pura tau nantuki parenta Allah Ta'ala, magau to mempaka salama kita. Titus, komi mpu-mpu eva anak mboto, sabana komi bo unum para saya ipo Yesus, nasimbai va aku. Terapi pue Allah Ta'ala, bo pue Yesus Kristus, magau to mempaka salama kita, membagane bo membavai katubua mabelo ke komi. Patuju kunom palasi komi rilevuto kereta, ala komi mempakasiayu anu da apa nasiayu risetu, pada ala komi mengonggotaka, topanggenyaka topong para saya, ripura-pura ngata. Toramu atura-atura, toni pakatantu kuka komi ivei. Tau to masih pato ranggotaka majadi topanggenyaka topong para saya, aga tau da anaria inggu tona salana, tona tutu rarana, nompiara rongona samba alau. Anak-anak nakana mempara saya ipu Yesus, bone aga mempebasa, matubu masana ri dunia, bone ema batu. Topanggenyaka topempara saya itu, karena matubu antedaria ingguna tona salana, sabana ia vakele Allah Ta'ala boto. Ia da mamala masombo, atau masalisa marau, pada da topanginu, anu mempakalangu, pada da toposibaga, boda atau nadokonu doi. Ia samba tau tuna joy rarana, mantarima torata riaran japona, bo tau nompo kono tuna belona. Ia kana samba tau tuna noto, tuna noa bona gasa rarana, bo tau tuna mala manta amaka dota rarana. Ia kana maro mantuki pepatuduki tuna konona, tuni patuduki ka ia, ala ia mamala mempatuduki tepung para saya, mantuki pepatuduki itu, pade ala ia bo. Mamala mempakanoto salantau, tono basa puaka pepatuduki itu. Sampai niuliku ibetu, sabana nadea mo tau tona ngeba pepatuduki tona konona. Ira nombaba giu tau, ante nompatuduki anu dari agunan. Tona deana, ira tau to Yahudi, tone sua agama Kriste. Ira kanaratagi, sabana nadea ngunjau nipakagado, ante pepatuduki ira toda anasipatona. Patuju ira, aga mangala doin tau, ante akala tona denggo-denggo. Naria samba nabi, ngari ira to kereta mboto tona nguli ibei. To kereta bate-bate na topodav. Ira nasimbayu kajana, eba binata tona soan. Ira tau tona doko, tona buto raran. Tesa nabi etu na kono. Sabana etu, komi kana mako manguntiaka ira, tona patuduki tona sala etu. Ala ira majia bo mantuki pepatuduki tona konon. Ne mana ira mempara saya kabalik-kabalin to Yahudi. Bo atura-atura toni pakatantu manusia. Tonom basa puaka pepatuduki tona konon. Katau tona gasamu, pura-pura nuapa na gasa. Tapi katau na tantorumu, bo daan mempara saya Allah Ta'ala. Da aria sangele tona gasa. Sabana pekiri bo rarantai ira na tantorumami. Ira nanguli ira nusinjani ante Allah Ta'ala. Tapi po via ira nanjapuaka ia. Ira nompo via to nompaka rungku rara Allah Ta'ala. Po ira da amadota matunduri jaina. Da anam mala ira nompo via to nabelona.